Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih dalam pembahasan kitab zakah sampai pada bab yang kelima fi zakatil fitri wa yuqalu laha shadaqatul fitr. Bab yang kelima tentang zakat fitrah. Di dalam bab yang kelima ini terdapat beberapa masalah yang dibahas. Masalah pertama tentang hukum zakat fitrah. Masalah yang kedua tentang syarat-syarat wajibnya zakat fitrah. Kemudian masalah yang ketiga tentang hikmah diwajibkannya zakat fitrah. Tiga masalah ini sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Masih tersisa dua masalah lagi dalam bab ini. Kita lanjutkan pada masalah yang berikutnya. Al-mas'alatur rabi'ah. Masalah yang keempat. Miqdarul wajibi wa mimma yukhraju. Jazakallahu khair. Kadar wajib yang harus dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Berapa yang harus dikeluarkan? Wa mimma yukhraju, dan apa yang dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Ini masalah yang dibahas dalam masalah yang keempat ini. Kadarnya dan juga benda yang digunakan untuk membayar zakat fitrah. Pakai apa? Al-wajibu fi zakatil fitri sa'un min ghalibi kuti ahlil baladi. Yang wajib pada zakat fitrah adalah satu sa' dari keumuman makanan pokok penduduk suatu negeri. Ini yang wajib dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Berapa kadarnya? Satu sok. Satu sok itu 4 mud. Satu mudnya adalah 2 raupan kedua telapak tangan. Satu mud, satu raupan, kedua telapak tangan. Satu sok, 4 raupan, kedua telapak tangan. Ini kadar yang wajib. Wa mimma yukhraj. Apa yang dikeluarkan? min ghalibi quti ahli al-balad, yaitu dari makanan pokok penduduk suatu negeri. Min burrin, contohnya bur, jelai, au syairin atau gandum, au tamrin atau kurma yang sudah dikeringkan, au zabibin atau anggur yang sudah dikeringkan, au akitin atau akit, susu yang sudah dikeringkan atau keju. Au aruzin atau beras. Au dzurratin atau jagung. Au ghairi dzalik atau selain itu dari jenis-jenis makanan pokok suatu negeri. Lithubuti dhalika anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil ahadithis sahihah, karena telah sabitnya hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Ka hadis Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma al-mutaqaddim, contohnya seperti hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang sudah berlalu. Yang disebut pada masalah yang pertama tentang hukum zakat fitrah. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sa' dari tamar atau satu sa' dari gandum, wajib dikeluarkan oleh seorang yang budak atau yang merdeka, laki, perempuan, kecil ataupun besar dari kalangan kaum muslimin. Ini hadis Abdullah bin Umar yang sudah kita baca pada masalah yang pertama. Juga dalil yang lain adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kunna nukhriju yawmal fitr fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin, wa kana ta'amuna asy-sya'iru waz-zabib wal-aqit wat-tamr. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dahulu kami mengeluarkan zakat fitrah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak satu sa' dari jenis makanan. Satu sa' makanan. Dan ketika itu makanan kami adalah gandum dan kismis atau anggur kering dan juga keju dan kurma kering. Ketika itu makanan kami ini, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Al-hadis muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan juga hadis-hadis yang lain yang menjadi dalil bahwasannya yang wajib dikeluarkan pada zakat fitrah adalah satu sok makanan pokok penduduk suatu negeri. Baik itu gandum, jelai, ataupun kurma kering, ataupun anggur kering, atau susu kering, atau beras, atau jagung, dan yang semisalnya dari jenis-jenis makanan penduduk negeri. Dan telah disebutkan tadi bahwasannya satu shaa adalah 4 mud, ya. Dan satu mudnya adalah 1 raupan kedua telapak tangan, ya. Kedua telapak tangan dijadikan satu. Nah, ini namanya satu mud. Tentunya tangan laki-laki yang sedang, ya. Tidak yang terlalu besar, tidak juga yang kecil. Nah. Kemudian pada zaman sekarang, ya, lebih masyhur atau lebih dikenal, ya, oleh masyarakat kita dengan hitungan kilo, ya. Jarang yang menghitung dengan ukuran seperti ini, ya. Karena ukuran yang ada di tempat kita, ya, timbangan kiloan, ya. Sehingga kita perlu tahu satu sok itu berapa kilo. Walaupun tentunya dari jenis-jenis makanan tersebut berbeda-beda, ya. Nah, satu soknya tamer bisa jadi dalam hitungan kilo sekian. Satu soknya beras dalam hitungan kilo bisa jadi sekian, beda, ya. Nah, sehingga kita hanya bisa mentakrib, mengira-ngirakan, ya, kurang lebih, ya, atau mendekati seperti itu dalam hitungan tersebut. Karena berat jenis beras tentunya beda dengan berat jenis gandum, ya. Juga berat jenis beras beda dengan berat jenis kurma, ya, dan yang semisalnya. Adapun kadar dalam hitungan kilo para ulama berselisih pendapat, ya, karena sebab tadi berbeda-bedanya berat jenis dari masing-masing jenis makanan. Nah, al-lajnah da'imah lil buhuthi wal ifta', ya. Di Saudi Arabia mereka menyebutkan bahwasannya kadar satu sok itu, ya, adalah salah satu kilowatt takriban 3 kilo takriban, ya, disertai dengan kalimat takriban, kurang lebih, ya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau menyebutkan kiloan wa arba'una ghiraman, 2 kilo lebih 40 gram. Nah. Kemudian di negeri kita, ya, Al-Umara menetapkan berapa? 2,5 kilogram. Sebagian daerah 2,7 kilogram. Ya. Sebagian lagi 3 kilogram. Nah. Sehingga mana yang paling aman? Hah? Dari pendapat-pendapat yang ada? Nah, yang lebih berhati-hati, yang lebih aman, ya, bayarlah zakat fitrah 3 kilogram. Nah, kalaupun itu lebih, lebihnya sedekah. Ini lebih aman, lebih berhati-hati dalam penunaian kewajiban. Nah, selesai ya dari kadar wajib yang wajib dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Dan sesuatu yang dikeluarkan, yaitu makanan. Ya. Jadi yang dikeluarkan makanan, bukan uang. Nah, atau emas, atau perak, ya. Atau permata, atau benda antik yang lain. Bukan. Atau pakaian, bukan. Tetapi makanan. Dari jenis makanan. Sebagaimana nanti akan dijelaskan. Naam, tidak sahnya ya pembayaran zakat fitrah dengan nilai dari makanan tersebut, misalkan diuangkan, ya, enggak sah. Kita lanjut. Wa yajuzu an tu'tiyal jama'atu zakata fitriha li syakhsin wahidin. Boleh sekelompok jamaah atau sekelompok orang memberikan zakat fitrahnya untuk satu orang. Baik. Misalkan ya 100 orang. Semuanya memberikan zakat fitrahnya ke satu orang. Boleh. Nah, jadi satu orang itu di malam hari raya dapat, nah, rumahnya penuh dengan beras. Ya. Nah, ya mungkin di kampung tersebut hanya dia yang fuqara atau miskin. Intinya boleh sekelompok orang mengeluarkan zakat atau memberikan zakat fitrahnya untuk satu orang. Apalagi kalau orang tersebut orang yang sedang membutuhkannya. Nah. Apalagi hanya dia yang miskin misalkan. Wa an yu'tiyal wahidu zakatahu li jama'atin. Dan juga boleh satu orang mengeluarkan zakatnya untuk beberapa orang, diberikan kepada beberapa orang. Satu orang dia mengeluarkan beras misalkan 3 kilo. Ya. Nah, maka dia keluarkan zakat fitrahnya untuk 3 orang. Yang satu tetangganya yang miskin di samping kanannya 1 kilo. Tetangga samping kiri 1 kilo, tetangga belakang 1 kilo. Nah, jadi satu orang yang wajib bayar zakat tadi dia memberikan ke beberapa orang. Bisa. Ya. Boleh dan sah-sah saja. Tidak harus 3 kilo tadi harus dikasih ke satu orang. Enggak harus. Ya. Boleh 3 kilo tadi naam diberikan kepada beberapa orang. Sebagaimana boleh beberapa orang yang mengeluarkan zakat diberikan kepada satu orang saja. Nah. Kemudian wala yujzi'u ikhraju qimati ta'am, dan tidak sah mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk nilai dari makanan tersebut. Nah, misalkan beras harganya 15.000 per kilogram. Berarti 3 kilogram berapa? 45.000, ya. Dia bayar zakat fitrah sebanyak 45.000. Sah apa tidak sah? La yujzi. Ay, la tasih. Ya, tidak sah zakat fitrahnya jika diuangkan. Nah, Ustaz, kan fukara masakin itu lebih butuh uangnya. Taib, maka kita jawab ibadah itu tauqifiyah. Ibadah itu berhenti di atas dalil. Ya. Bukan perasaan, ya. Ataupun pendapat kita bahwasanya orang-orang ini lebih butuh uang katanya. Nah, itu pendapatmu, ya. Tapi dalam agama tidak seperti itu. Ya. Nah, jadi dalam beragama akal dan otak kita yang mengikuti agama, ya. Jangan agama yang mengikuti otak dan akal kita, ya. Perasaan kita, pendapat kita, jangan, ya. Perasaan kita yang mengikutin agama, ya. Jangan sok lebih pinter, lebih bijak, ya, daripada apa yang telah dijelaskan di dalam agama. Maka tinggalkan istihsanat, ya. Istihsanat, ya. Menganggap baik, ya. Padahal itu enggak baik menurut agama, ya. Menurut perasaan seseorang mungkin baik, tapi menurut agama tidak baik, ya. Maka tidak sah mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk nilai makanan tadi diuangkan misalkan, ya. Kenapa enggak boleh? Li'anna dzalika khilafu ma amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu menyelisihi apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih paham, lebih mengerti, ya. Sedangkan engkau mengeluarkan zakat fitrah dari jenis uang. Nah, kemudian engkau mengatakan bahwasanya fukara masakin lebih butuh uang, ya. Berarti engkau lebih pintar atau mengaku lebih pintar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Maka kalau perintahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengeluarkan zakat fitrah dari jenis makanan, ya makanan yang dikeluarkan. Itu kan zaman dulu, ya, sama agama mau zaman dulu mau zaman sekarang, ya, sama syariatnya, ya, nggak ada bedanya sampai hari kiamat, sama syariatnya. Agama bukan mengikuti zaman, ya, zaman yang mengikuti agama. Walainnahu mukhalifun li'amali sahabah. Alasan yang kedua, karena juga mengeluarkan zakat dengan nilai makanan tadi seperti dengan uang itu juga menyelisihi amalan para sahabat. Ya. Para sahabat, tidak ada satupun dari kalangan para sahabat yang mengeluarkan zakat fitrah dari jenis emas atau perak atau yang lainnya, ya, yang senilai dengan makanan tersebut. Faqad kanu yukhrijuna sha'an min ta'am. Dahulu para sahabat mengeluarkan zakat fitrah itu satu sha' dari jenis makanan. Baik itu kurma kering atau anggur kering atau susu kering ataupun gandum atau jelai, ya. Dan pada zaman para sahabat ada emas, ada perak, ya. Dan ada benda-benda berharga yang lain. Nah, kalau seandainya boleh mengeluarkan zakat dengan uang atau dengan benda yang senilai dengan makanan tadi, ya, maka akan dinukil. Nah, dari para sahabat ada yang sebagian mereka mengeluarkan zakat dengan emas misalkan, ya, sekian gram atau perak sekian gram yang nilainya sama dengan harga kurma satu sok, atau yang nilainya harga yang nilainya sama dengan harga naam gandum satu sok. Tapi tidak ada nukilan atau riwayat bahwasanya para sahabat mengeluarkan zakat fitrahnya naam dengan emas ataupun perak atau yang semisalnya. Bahkan riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat, mereka mengeluarkan zakat fitrah dari jenis makanan. Yang demikian karena perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dari jenis makanan, ya. Zakat fitrah dari jenis makanan. Wali anna zakatal fitri ibadatun mafrudatun min jinsin muayyan wa huwa at-ta'am. Alasan yang ketiga, dan karena zakat fitrah itu adalah ibadah yang diwajibkan dari jenis tertentu. Ibadah yang diwajibkan dari jenis tertentu yaitu makanan. Fala yujzi'u ikhrajuha min ghairil jinsil muayyan. Maka tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dari selain jenis yang telah ditentukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menentukan jenis zakat fitrah yang dikeluarkan adalah makanan. Maka enggak boleh mengeluarkan zakat fitrah dari selain jenis yang telah ditentukan itu, yaitu makanan. Baik. Nah, ini penting ya untuk diketahui ya. Nah, antum ketahui ini hukumnya, kemudian antum juga tahu alasannya ya, atau argumennya. Nah, apalagi hal-hal seperti ini berulang setiap tahunnya. Setiap tahun berulang, kan setiap tahun ada zakat fitrah. Dalam keadaan kaum muslimin banyak yang enggak paham, enggak ngerti ya. Kebanyakan maunya instan, udah bayar uang. Nah. Ya. Enggak mau repot bawa-bawa beras berat ya. Nah, ini perlu dijelaskan. Nah, dan antum-antum ini yang jelaskan ya. Nah. Minimal kepada keluarga, kerabat ya, handai tolan, sahabat, kawan-kawan dan seterusnya. Dijelaskan. Faham hukumnya, kemudian argumennya. Ya. Jelaskan dengan argumen yang bisa mereka fahami. Nah. Dan ini fungsinya antum taklim, ya. Dengan serius, ya. Nah, antum ketahui hukumnya, kemudian antum mengetahui dalilnya atau argumennya. Nah, dan nanti antum menyebarkan ilmu tersebut, ya, menyampaikannya kepada orang lain, ya minimal kepada keluarga, kerabat, ya, teman-teman, handai tolan, sahabat dan seterusnya. Kalau di sini ada 100 orang misalkan, kemudian 100 orang ini masing-masing punya satu teman, berarti kan sudah 100 orang yang didakwah ya. Nah, subhanallah. Nah. Ini harus difahami ya, masalah-masalah yang berulang setiap tahun ini harus mutkin gitu. Jangan sampai terjadi ya. Ikhwah ditanya apa hukumnya zakat fitrah dengan uang, ditanya sama tetangganya. Nah. Ya, jawabannya hanya oh enggak boleh itu, enggak sah. Nah. Apa dalilnya? Lupa ya. Enggak tahu. Nah, yang penting enggak boleh ya. Waktu dares sama ustaz itu anak dengar enggak boleh ya. Yang penting. Nah. Jelaskan, kalau dijelaskan dengan baik ya. Enggak boleh alasannya ini, alasannya itu, argumennya ini. Nah, maka orang pun akan senang menerima ilmu dari kita. Nah, akan masuk dalam naam pikirannya. Taib. Sehingga durus taklim, ya, ilmu yang kita timba ini ada afarnya, ada hasilnya, ada pengaruhnya. Nah, dan bermanfaat bagi orang lain. Masalah yang terakhir, al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima. Fi waqti wujubiha wa ikhrajiha. Tentang waktu wajibnya. Kapan jatuh wajibnya zakat fitrah, gitu. Wa ikhrajiha, dan kapan waktu mengeluarkannya. Jadi ada waktu jatuhnya wajib zakat fitrah, ada waktu na'am mengeluarkannya. Na'am. Tajibu zakatul fitri bi ghurubi syamsi min lailatul 'id. Jatuhnya kewajiban zakat fitrah adalah dengan terbenamnya matahari di malam hari raya. Misalkan besok hari raya, maka maghrib tadi sudah jatuh. Naam, hukum wajibnya zakat fitrah. Li'annahu al-waqtu alladhi yakunu bihi al-fitru min Ramadan, karena waktu maghrib di malam hari raya adalah waktu berbuka, waktu fitr, ya, waktu berbuka dari Ramadan. Artinya dia sudah selesai dari bulan Ramadan. Kalau sudah malam Id, maka ketika berbuka dia sudah selesai dari Ramadan. Nah, disitulah jatuhnya wajib zakat fitrah. Wali ikhrajiha waktan, dan untuk mengeluarkan zakat fitrah ada dua waktu. Sekarang waktu mengeluarkannya. Waktu mengeluarkan zakat fitrah ada dua waktu. Waktu fadilatin wa ada'in wa waktu jawaz. Yang pertama adalah waktu yang utama, ya. Waktu yang utama untuk mengeluarkan zakat fitrah, dan waktu penunaian. Waktu yang utama, wa ada, dan penunaian yang utama. Nah. Yang kedua, wa waktu jawaz, waktu bolehnya. Nah. Kalau tadi waktu yang naam paling utama, yang kedua waktu jawaz, waktu bolehnya. Fa amma waqtul fadilah, adapun waktu yang utama yang padanya ada keutamaan, fahuwa min tulu'il fajri yaumal id ila qubail ada'i salatil id. Waktu fadilah di sini adalah dari sejak terbitnya fajar. Sejak terbitnya fajar pada hari raya Id. Itu sejak masuknya waktu subuh di hari raya Id. Sampai kapan? Ila qubail ada'i sholatil Id. Sampai sebelum menunaikan sholat Id. Jadi rentang waktu antara waktu subuh sampai sebelum sholat Id, ini waktu fadilah untuk bayar zakat fitrah. Waktu fadilah, waktu yang paling utama untuk bayar zakat fitrah. Apa dalilnya? Li hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dalilnya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri qabla khurujin nas ila shalah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum manusia keluar menuju salat. Sebelum manusia keluar menuju salat. Itu salat Id. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini perintah dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah beliau memerintahkan kecuali yang utama, yang paling utama. Beliau memerintahkan mengeluarkannya na'am sebelum manusia keluar ke salat Id. Maknanya rentang waktu antara subuh sampai sebelum salat ini waktu fadilah, waktu yang paling utama untuk bayar zakat fitrah. Adapun yang kedua, wa amma waqtul jawaz, adapun waktu bolehnya, boleh mengeluarkan zakat fitrah sebelum itu. Fahuwa qoblal id biyaumin au yaumain. Adapun waktu boleh adalah sebelum id, sehari atau dua hari. Sehari atau dua hari sebelum id, sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. لفعل ابن عمر رضي الله عنهما وغيره من الصحابة لذلك. Apa alasan bolehnya? Karena ini perbuatan Abdullah bin Umar dan selain beliau dari kalangan para sahabat melakukan hal seperti ini. Kata Abdullah bin Umar, wa kanu yu'tuna qabla al-fitri biyaumin aw yaumain. Dan dahulu para sahabat mengeluarkan zakat fitrahnya sehari atau dua hari sebelum fitr, sebelum hari raya. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah. Dan yang dikeluarkan dengan cara seperti ini, sehari atau dua hari sebelum hari raya adalah mereka yang mengeluarkannya melalui orang yang mengumpul, nah, melalui petugas. Jadi dahulu para petugas zakat sehari dua hari sebelum hari raya sudah duduk di tempat tugasnya, ya, sudah duduk di tempat tugasnya untuk menerima pembayaran zakat. Jadi orang lain bayar zakat ke petugas sehari atau dua hari sebelum hari raya, bukan dia sendiri, ya, dia sendiri bayar ke fakir atau miskin dua hari sebelum hari raya, bukan. Tetapi apa? Yang membayar sehari atau dua hari sebelum hari adalah membayar ke petugas zakat fitrah. Kemudian wala yajuzu ta'khiruha. Ini yang terakhir, paragraf terakhir. Wala yajuzu ta'khiruha an salatil id, dan tidak boleh mengakhirkan ya, zakat fitrah dari sholat id. Nah, artinya tidak boleh mengakhirkan sampai dilaksanakannya sholat id, ya. Atau mengakhirkannya sampai setelah selesai sholat id. La yajuz, tidak boleh. Fa in akharaha fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Kalau dia mengakhirkannya, dia tunda-tunda sampai salat Id. Habis salat Id baru bayar zakat fitrah. Maka ini adalah shadaqah dari shadaqah biasa. Nah. Wa ya'sam 'ala hadha ta'khir, dan dia berdosa karena perbuatannya menunda-nunda. Karena keterlambatannya dalam menunaikan zakat fitrah, dia berdosa. Kalau dia sengaja, berdosa. Nah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah alaihi marahmatullah, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man addaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat Id, maka itu adalah zakat yang diterima. Waman addaha ba'da shalah fa hiya shadaqatun minas shadaqat, adab, dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat, maka itu adalah shadaqah dari shadaqah biasa. Nah. Ini hukuman bagi yang terlambat atau sengaja menunda-nunda waktu pembayaran zakat fitrah sampai dilaksanakannya salat Id. kemudian dia membayar zakatnya setelah selesai sholat id, ya, maka apa? Dia berdosa karena naam unsur keterlambatan dan kesengajaannya tersebut. Nah, namun masih tetap dia diperintahkan untuk membayar, ya. Bukan berarti ketika dia enggak sempat bayar zakat fitrah sampai selesai id, sampai sholat, ya, kemudian sudah dia enggak bayar zakat. Lah, tetap dia keluarkan. Nah, tetap dia keluarkan sesuai dengan kadar yang wajib dikeluarkan. Walaupun itu hanya sedekah biasa. Nah, tetap dia mengeluarkannya. Walaupun dia berdosa karena kesengajaannya terlambat, namun dia tetap harus mengeluarkannya. Nah, berdasarkan hadis ini, barang siapa yang membayarnya sebelum sholat, maka itu zakat yang diterima. Barang siapa yang membayarnya setelah sholat, maka itu sedekah dari sedekah biasa. Artinya, walaupun selesai sholat, dia tetap bayar. Nah, dan itu terhitungnya sebagai sedekah. Ya. Maknanya bukan berarti setelah selesai ketika belum sempat sebelum sholat bayar zakat, ya, kemudian dia sama sekali enggak bayar. Nah, dengan alasan sudah selesai sholatnya, ya. Lah, tetap dia bayar. Dan itu terhitung dari sedekah. Kemudian yang terakhir, zakat fitrah hanya diperuntukkan untuk fuqara dan masakin saja. Ya. Zakat fitrah ini hanya untuk fuqara dan masakin saja, orang fakir dan orang miskin. Nah, bukan kepada seluruh 8 asnaf. Nah, yang ada pada zakat mal. Nah, kalau zakat mal, ya. Naam. Iya. Dia dikeluarkan atau diberikan kepada 8 asnaf. Ya. Yang berhak menerima zakat mal, zakat harta. Adapun zakat fitrah ini khusus untuk fuqara dan masakin, untuk orang fakir dan orang miskin. Nah. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-sha'im minal lagwi war-rafasi wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu pembersih dari perbuatan sia-sia atau ucapan yang sia-sia atau ucapan yang kotor. Waktu matan lil masakin, dan untuk makanan bagi orang-orang miskin. Ini dalilnya. Bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang sia-sia dan kotor, dan sebagai tu'matan, sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Nah, maka zakat fitrah hanya untuk fuqara dan masakin. Nah, kalau dia sebagai petugas zakat, ya, atau amil zakat, kalau dia orang miskin amilnya, ya dia berhak. Kalau dia bukan orang miskin, ya, maka dia dibayar dari harta yang lain, ya. Misalkan dari baitul mal atau dari sisi atau sumber harta yang lain. Nah, bukan dari zakat fitrah tersebut, karena zakat fitrah hanya untuk fuqara dan masakin. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.